حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا سعيد بن أبي عبوبة القتادة قال حدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس dari Qatada. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku salah seorang yang bertemu salah satu dari rombongan Abdul Qais yang pernah bertemu Rasulullah SAW. Qala Sa'id, berkata Sa'id, Sa'id ibn Abi Ubaidah, وذكر قتادة أبا الأبرح أن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dari حديث أبو سعيد الخدري beliau mengatakan bahwasanya sekelompok orang dari suku Abdul Qais mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Nabi Allah, mereka pun berkata, wahai Nabi Allah, inna hayyun min Rabi'ah, kami ini adalah salah satu kabilah dari Bani Rabi'ah. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌ, dan antara negeri kami dan negerimu ya Rasulullah ada orang-orang kafir mudhar yang menghalangi dan bahkan tidak segan-segan untuk membantai siapa saja yang lewat di kampung mereka. وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ, dan kami tidak mungkin mampu dan bisa bertemu denganmu ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram. Qala fa'amurna bi amrin namuru bihi man ra'ana wa nadkhulu bihi al-jannah, maka perintahkan kepada kami ya Rasulullah dengan perintah di mana kami akan mengajarkannya kepada kaum kami yang tidak ikut serta dalam rombongan ini, dan kami akan masuk surga dengan perintah tersebut. Idza nahnu akhadna bih, kalau kami mengambilnya dan mengamalkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memerintahkan kalian empat dan aku melarang kalian dari empat perkara. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shumu ramadhan wa atul khumus min al-ghanim. Beribadalah kalian kepada Allah, tegakkan salat, keluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan keluarkanlah 1/5 dari harta rampasan perang yang kalian dapatkan. Wa anhaakum an arba', dan aku melarang kalian dari empat perkara. Al-dubbar wal hantam wal muzaffat wal nakir. Aku melarang kalian dari ad-dubba, al-hantam, al-muzaffat, an-naqir. Qalu ya Nabi Allah, ma ilmuka bin-naqir? Ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Nabi Allah, apa yang kau ketahui tentang An-Nakhir? Qala bala. Rasulullah SAW jawab, saya mengetahui apa yang kalian perbuat sehingga aku melarang kalian. Jidhum tanfurunahum fatakdifuna fihi minal kutiyat. Qala Sa'id atau qala minal tanur. Kata Rasulullah SAW, Naqir adalah sebuah buah pohon yang kalian lubangin, kemudian keluarkan isinya, dan kalian memasukkannya di dalam tempat tersebut potongan-potongan kurma, summa tasubbuna fihi minal ma, kemudian kalian tumpahkan air di dalamnya. Hatta idza sakana balayamu syaritumu, sampai ketika mulai busanya, sampai ketika dia mulai berbusa atau mulai hampir menjadi khamr, kalian meminumnya. Hatta inna ahadakum, artinya sudah menjadi khamr. Sehingga Rasulullah SAW melarang mereka, dan ini sangat penting kita perhatikan bahwa terkadang larangan kembali kepada zatnya dan terkadang kembali kepada pemanfaatannya. Terkadang kembali kepada fungsinya. Ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang anda ketahui tentang Nakhir? Rasulullah menjawab, saya tahu. Kalian biasanya membuat atau menyediakan tempat seperti ini, kemudian kalian memasukkan di dalamnya kurma, potong kecil-kecil, kasih air, dimasukkan di tempat tersebut. Sampai ketika sudah mulai berbusa, sudah menjadi khamr, kalian meminumnya. Ini praktis memang. Makanya kurma biasanya begitu. Kalau sudah di taruh aja misalnya di blender, kemudian dikasih air, tinggalkan. Taruh aja di botol aqua misalnya. Dalam 2 hari, apalagi lebih dari itu, dia akan terlihat kayak khamr. Cuman kalau botol aqua ya kurang. Mereka memang ada khusus tempat, ad-dubba wa an-nakhir wa al-hantam wa al-muzaffat, yang memang lebih cepat membentuk atau merubah dari kurma menjadi khamr. Qala hatta inna aw inna hadahum la yadrib ibna ammihi bisayf, sampai kadang-kadang di antara kalian ada yang tega membunuh keponakannya sendiri dengan pedangnya ketika dia mau. Aw inna hadahum la yadrib ibn ammihi bisayf aw qala wa fil qawmi rajul asabathu jirahatun kadhalik. Kata beliau, dan di antara rombongan kami ada orang yang terkena luka bacokan pedang karena imbas mabuk-mabukan ini. Qala wa kuntu ukhbiwa akhbaruha hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id, tetapi aku menyembunyikannya karena malu dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah langsung menebak bahwa ini adalah luka daripada imbas mabuk-mabukan ini. Kata beliau Rasulullah, sampai-sampai di antara kalian tega kadang-kadang membacok dan membunuh saudaranya sendiri. Kalau sudah mau, hilangkan. Kata beliau, kebetulan di dalam rombongan ada orang yang memang luka karena bekas dibacok temannya sendiri pada saat mau. Maka aku menyembunyikannya karena malu dari Rasulullah. فقلت ففيما نشرب يا رسول الله. Aku pun bertanya, ya Rasulullah, kalau ini dilarang, lalu kami minum pakai apa? Qala fi asqiyatil adam allati yulathu ala afwahiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bisa minum dari tempat-tempat minum yang terbuat dari kulit yang diikat ujungnya. Qala ya Rasulullah, inna ardana katiratul jirdan wa la tabqa biha asqiyatul adam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in akalatha al-jirdan wa in akalatha al-jirdan wa in akalatha al-jirdan. Ya Rasulullah, di bumi kami termasuk bumi yang banyak jirdan, sejenis barakallahu fikum belalang atau hewan yang suka memakan daun atau kulit. Kata beliau, sekalipun dimakan hewan, sekalipun dimakan rayap, sekalipun dimakan hewan, tetap itu yang kalian pakai, karena mengkhayal mereka. Qala wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam li Ashad Abdul Qais, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilm wal alma. Rasulullah kemudian berkata kepada Ashad Abdul Qais, sesungguhnya pada diri kamu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah al-hilm, bijaksana, lemah lembut. Yang kedua adalah hati-hati. Hadis ini barakallahu fikum mengabarkan kepada kita kejinya khamr. Kata Rasulullah, sampai-sampai kadang seorang membunuh saudaranya sendiri karena khamr. Innama yuridu syaitan ayyukiya bainakum al-adawata al-baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an sabilillah. Sesungguhnya Allah syaitan ingin terus menanamkan permusuhan di antara kalian lewat khamr dan perjudian. Wal khamr kullu ma khamara al-aql. Dan al-khamr adalah setiap yang menutupi akal siapa saja yang mengkonsumsinya, itulah khamr. Khamr dari kalimat khimar, khimarul mar'ah, penutup kepalanya wanita. Demikian pula khamr karena memang tughattil wajha. Kullu ma khamara al-aql. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menambahi, wa taladzad bihi syaribu. Setiap minuman atau makanan yang pada saat dikonsumsi sedikit ataupun banyak dapat menutup dan merusak akal seorang, dan orang yang merasakan lezat ketika mengkonsumsinya. Khamr awal memang dihalalkan, awal Islam memang dihalalkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min thamaratin nakhiri wal a'nab, dan di antara buah kurma dan buah anggur. Sampai kemudian Allah mengatakan, tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasan. Kalian bisa menjadikannya bahan minuman untuk muskir, memabokkan, dan kalian bisa menjualnya. Dibebaskan di dalam Islam. Kemudian setelah tahapan yang kedua, dan Umar terus berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, berikanlah kejelasan kepada kami tentang khamr dengan kejelasan yang sangat memuaskan, yang cukup. Maka tahapan kedua, Allah Azza wa Jalla melarang mereka salat dalam keadaan mabuk. Artinya boleh minum, tapi kalau mabuk jangan salat. La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat di saat kalian mabuk sampai kalian waras, sadar, dan kalian paham apa yang kalian ucapkan. Artinya boleh minum, tapi paling tidak sudah dipersempit. Berarti diperkirakan kalau minum pagi, ya diperkirakan duhur sudah harus hilang khamrnya. Minum habis isya diperkirakan subuh sudah hilang. Tapi kalau antara duhur, asar, maghrib, isya, sangat dekat waktunya. Sehingga kalau minum, artinya berarti ya paling minum sedikit, enggak sampai plain. Tapi masih boleh. Sampai ketika kaum muslimin sudah menyaksikan langsung dan melihat bagaimana kerusakan khamr, kerusakan yang ditimbulkan oleh khamr, sampai terjadi pembunuhan antara saudaranya, orang tua dengan anak kadang berantem karena khamr, anak kadang tega mencuri harta orang tuanya untuk beli khamr, maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamr secara mutlak. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, perjudian, al ansab, penyembahan kepada berhala, wal azlam, mengundi nasib kalian dengan burung atau yang sejenisnya, adalah perbuatan najis, kotor, dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Dari situlah kemudian khamr diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Na'am barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.